Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ayyat talaba rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Telah berlalu penjelasan kepada kita bahwasanya al-kafa'ah, kesetaraan itu hanya diukur dari sisi agama dan akhlak. Hadza huwal mu'tabar fil kafa'ah. Ini yang dianggap di dalam bab kesetaraan pada pasangan. Ya khali fiddin rahman wa rahmakumuh jami'an wa barakallahu fikum. Nah, adapun hadis yang disebutkan pada pelajaran yang lalu dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya al-kafa'ah itu na'am barakallahu fikum kesannya termasuk al-kafa'ah adalah al-kafa'ah nasabiyah na'am barakallahu fikum. Akan tapi hadis yang menjelaskan akan hal itu adalah hadis yang dhaif, yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim termasuk hadis yang mungkar. Dan termasuk bukti mungkarnya hadis tersebut adalah hadis yang akan kita bacain. Itu hadisnya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, di mana Rasul alaihi salatu wasalam menikahkan beliau dalam keadaan beliau adalah seorang wanita yang mulia dari kalangan Quraisy. Ternyata dinikahkan dengan Usama bin Zaid, yang mana Usama bin Zaid adalah dari kalangan Maula. Kalau seandainya nam kafa'ah nasabiyah itu mu'tabar, ia akan dibilikan mungkin Muawiyah sama-sama nam barakallahu fikum bangsawan, nam atau akan dinikahkan sama Abu Jam juga sama-sama bangsawan. Tapi di sini Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan dengan Usama khalifatun rahmakum. Oleh karena itulah na'am barakallahu fikum disimpulkan bahwasanya kafa'ah al-mu'tabarah adalah kafa'ah diniyah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau sama-sama abkamnya bagus na'am barakallahu fikum, entah yang ya, satu kaya, yang satu miskin. Kenapa senawara klub itu banyak yang demikian itu? Yang laki-laki kaya, yang perempuan miskin. Atau namara klofikum, satu dari keturunan ningrat, yang lainnya dari keturunan biasa-biasa. Betapa banyak yang seperti itu, namara klofikum. Tapi sekali lagi, bab ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terjadi khilaf dengan para ulama terkait dengan kafa'ah nasabiyah. Ya kali fitnah maksuhi apa yang kita ketengahkan tadi. Ya kali fitin rahmatullahi rahmatullahi syami'an wa barakallahu fi. Untuk itu sebelum kita baca hadisnya Fatim binti Qais. Kita baca terlebih dahulu hadis yang sebelumnya. Meskipun hadis ini na'am barakallahu fikum mukar. Ya kali fitnah maksuhi dari sisi sanad dan matanya na'am barakallahu fikum. Tapi enggak mengapa dihafalkan. Na barakallahu fikum talabid. Nih, man hafidzul hadis fal yaqra. Insyaallah barakallahu. Qala Imam Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maram wa an Fatimah binti Qais, dan dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, memberikan bimbingan kepadanya, na'amara kalafik. Angkihi Usama. Menikahlah engkau dengan Usama. Ini irsad. Bimbingan dari seorang pemimpin, juga seorang pendidik, juga seorang yang mungkin amara kelafnya kedungnya lebih daripada seorang bapak, orang tua, lebih dari seorang wali kepada mauliyahnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali fitnah makmum dibimbing oleh Rasul Alaihi Salatu Wasallam untuk amara kelaf menikah dengan orang yang terbaik, yang saat itu mungkin paling cocok dengan kondisinya Fatimah bintu Qais. Hal ini yang dipindah makmumah diambil oleh ma'alif rahmat ta'ala di mawdi syahid. Pada pos apa tempat yang dibutuhkan saja untuk sebagai syahid dari babnya. Itu bab al-kafa'ah. Bab kesetaraan. Ya khali fitnah makmumah. Yaitu pada ucapan angkihi Usama, menikahlah engkau dengan Usama. Kali fitnah makmumah. Untuk namun akan menjelaskan kepada kita bahwasanya babul kafa'ah. Bab kafa'ah. Maknanya kafa'ah mu'tabarah itu hanya pada apa? Pada agama dan akhlak. Ya kali fitnah makmumah. Jadi sini kali fitnah makmumah. Fatimah ini namun kalau sebelum Rasulullah SAW memberikan bimbingan semacam ini, telah datang pelamar-pelamar dirinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat khutab. Banyak pelamar. Khalifah Rahman Ramakmur diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Jam. Juga Na'amur Raqlafikum Usama. Khalifah Rahman Ramakmur. Kemudian Fatimah na'amu raqlaw minta musyawarah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan menceritakan bahwasanya ada berapa orang yang melamar dirinya. Diceritakan si fulan, si fulan, si fulan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan. Adapun Muawiyah begini, begini, begini. Abu Jam begini, begini, begini. Sudahlah, kamu nikah saja sama Usama. Ya kok lewat nama kamu? Disebutkan amarakallahu fikum. Kalau Abu kalau Muawiyah bin Abu Sufyan kere orangnya. Kere deretek. Nah, amarakallahu enggak punya duit. Ya, su'lukun la malalah. Ya. Dalam riwayat yang lain, taribun khafiful ha. Tarib itu miskin amarakallahu. Ya, miskin. Ya, kondisinya ngenes. Khafiful ha. Namarakallahu. Ya. Am Abu Jam. Adapun Abu Jam. Ntar. Ya. Kali bikin rahmat rahmat. Ya. Bahwasanya. Bukti bahwasanya hadis yang sebenarnya itu mungkar. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Nama hadisnya mungkar. Istangkaru Abu Hatim. Kali bikin rahmat rahmat. Dari sisi maknanya. Ya. Kali bikin rahmat rahmat. Dan yang berikutnya. Namarakallahu fikum. Menjelaskan kepada kita al-kafa'ah al-mu'tabarah itu dilihat dari siapa? Agama dan akhlaknya. Ya, sekali lagi rahmatullah. Lu, memang itu tuh Muawiyah enggak bagus agamanya. Naam. Abu Jam enggak bagus, tapi ini bagus-bagus, enggak ada yang jelek ya. Siapa bilang apa siapa yang mengatakan kalau Muawiyah jelek agamanya? Wah, kasus nanti kalau bilang seperti itu ya. Juga Abu Jam. Ya, kalau mengatakan apa jelek nama kasus dia namaraklofik. Sahabat tuh namaraklofik. Ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik di antara yang terbaik tadi, Usama yang paling bagus wis nikah karo Usama ngono namaraklofik. Ya kali wit rahmakumullah. Hari ini namaraklofik disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1480. Dan di dalam sahihnya Imam Muslim menyebutkan banyak jalan untuk hadis ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh beliau dalam bab al-mutallaqatu salasan la nafaqata laha. Wanita yang sudah dicerai 3 kali itu enggak ada hak nafkah. Ya, bahkan di dalam riwayatnya, ya, bahkan tempat tinggal nggak boleh lagi bertempat tinggal di rumahnya suaminya. Nah, warakul hadis ini nah warakul. Ya kali fitnah marhamakumullah. Kisah ini nah warakul dalam riwayat sebagian riwayat ya, yang disebutkan Imam Muslim, kali fitnah marhamakumullah, ya. Sempat diingkari oleh sebagian sahabiyah di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Namarakallahu. Bahkan Sya'bi namarakallahu sampai disirati pasir. Oleh sebagian temannya ketika menyebutkan kisah ini namarakallahu fikum. Ya. Kenapa ya dalam Al-Qur'an namarakallahu fikum Allah merintahkan jangan sampai engkau usir wanita tadi dari rumahmu ketika engkau mencerainya. Kan itu ya? Tapi di sini amarakallahu hadis ini menjelaskan kalau sudah dinikir dapat dicerai 3 kali wes mingkreo minggiro enggak ada ya hak untuk nafkah, enggak ada hak untuk tempat tinggal amarakallahu fikum. Akhirnya amarakallahu fikum ya pada protes. Ada apa kisah ini dengan ayat? Kan itu. Kenapa kisah ini sampai amarakallahu fikum ya menabrak dengan ayat? Ya kali bin rahmatullah. Tapi kalau diposisikan amarakallahu dengan benar dan cermat, maka hadis ini tidaklah bertabrakan dengan ayat. Ayat ya yang la yuhalatu ala tukhrijuhunna min buyutihun min buyutikum ya. Hadis dalam surat At-Talaq itu amarakallahu. Itu berkaitan dengan seorang wanita yang dicerai dengan cerai raj'i. Jadi kalau dicerai dengan cerai roj'i, amarakallahu ditolak dengan cerai roj'i, enggak boleh sampai kalian usir dari rumah, dari rumah. Sampai engkau mendapati ya, dia melakukan fahisyah. Tindakan fahisyah, mubayyinah. Baru usiran, amarakallahu. Tapi kalau enggak boleh. Kan itu ya. Ya kalau ibn rahmah rahmatullah. Ya, cerai sekali, amarakallahu. Dia masih harus melakukan masa iddah di rumah suaminya. Dan dia masih berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Karena selama masa iddah itu masih teranggap sebagai istrinya. Kalau misalnya mati, namor kelop itu salah satunya, ya tawaruf bainahuma. Itu kalau soal cerai, rosi namor kelopikum. Cerai yang pertama, ya, cerai yang kedua. Adapun cerai yang ketiga, namor kelopikum, maka sudah putus. Terjadi yang namanya bainunatul kubra, putus total namor kelopikum. Enggak ada nafkah, enggak ada tempat tinggal. Ninggiro. Makanya disebutkan oleh Imam Muslim dalam Barakallahu fikum hadis ini di dalam bab ya al-mutallaqatu salasan la nafaqata laha nam. Bahwasanya wanita yang di ya cerai 3 kali ya itu sudah tidak ada nafkah lagi. Enggak ada nafkah, enggak ada apa? Enggak ada apa? Enggak ada tempat tinggal. Kita baca kelengkapan riwayatnya dalam Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya qalibit rahmah makmum. Hadal hadis dakarahul Imam Muslim fi babil mutallaqati salasan la nafaqata laha wa saqa fihi turuqan di hadal hadis. Dan beliau menyebutkan beberapa jalan yang cukup banyak untuk hadis ini. An Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais. Annaha qalat. Bahwasanya Fatimah bintu Qais ya mengatakan inna Aba Amr ibn Hafsin, sungguh Abu Amr ibn Hafs ini adalah suami beliau yang sebelumnya Amr kalau sebelum nikah sama apa Usama bin Zaid ya suaminya namanya Abu Amr ibn Hafs ibnul Mughirah, termasuk keluarganya Khalid bin Walid. Ya. Yeah. Makanya dalam riwayat na'amarakallahu fikum, ya, yeah, ketika nampak Fatimah bintu Qais minta nafkah jatah. Ketika dia menjalani masa iddah, minta jatah na'amarakallahu fikum, maka di sebagian riwayat Khalid bin Walid, ya, yeah, Ibnu Mughirah datang kepada Rasulullah dan menanyakan tentang hal ini. Maka na'amarakallahu Rasul menjawab, ya, laisa laha nafaqatun wala syai'an. Nah, maksudnya tidak ada bagi Fatimah bintu Qais nafkah sedikit karena sudah dicerai 3 kali. Gitu ya. Ikhwan ibn rahmakum. Anna Aba Amr ibnu Hafsin talaqa al-Battah. Maksudnya Abu Amr ibnu Hafs mencerai Fatimah binti Qais ya dengan cerai 3. Ini nama apa? Talaqatun mabtutah ya. Talaqah mabtutah. Nama rukun cerai 3. Cerai, kemudian rujuk, cerai lagi, rujuk lagi, cerai. Baru dianggap 3. Kalau misalnya anti talik sebagian ulama mengatakan cerai 3. Tapi yang benar na'amarakallahu fikum sampai 10 kali pun dihitung satu. Kalau satu waktu. Ya, gitu ya. Yang benar na'amarakallahu fikum. Zaman Rasulullah SAW seperti itu. Meskipun sampai 100 kali paribasannya ya na'amarakallahu fikum. Anti-tolik. Saking gemesnya mungkin ya na'amarakallahu fikum. Dihitung satu na'amarakallahu fikum. Ya, baru rujuk lagi na'amarakallahu fikum. Kemudian cerai lagi 2. Rujuk lagi, cerai lagi, 3. Gitu ya. Ya kan diwit mbahmu. Itu yang benar. InsyaAllah. Wawal qaib. Nih, dalam keadaan, ya Abu Amr ini enggak ada di rumah. Pergi, na'amarakallahu fikum. Dalam riwayat, ya kan diwit mbahmu. Sebagaimana dalam riwayatnya, Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah, anna Aba Amr, ibn Hafs ibn al-Mughirah, kharaja ma'ali, ibn Abi Talibin ilal Yaman. Ya, waktu itu na'amarakallahu fikum Abu Amr ibn Hafs ibn al-Mughirah ya, keluar bersama dengan Ali menuju Yaman. Ya, di saat dia pergi itulah kemudian na'amarakallahu fikum beliau mencerai. Mencerai istrinya. Jadi cerai dari jarak jauh boleh. Ya, boleh na'amarakallahu fikum. Ya, sebagaimana nikah dari jarak jauh boleh na'amarakallahu fikum. Kayak antum na'amarakallahu fikum sekarang jadi tolib ya, santri di Al-Bayna mau nikah dengan nama wanita pujaan di rumah enggak apa-apa, boleh insyaallah. Ya. Gitu ya. Nah, barakallahu. Jangan khawatir, nah, barakallahu. Lep fokus belajar, nah, barakallahu fikum. Nikah boleh, silakan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah. Nah. Fa'arsala ilaiha wakilahu bisa'irin. Maka Amrul Abu Amr mengirim wakilnya ya untuk menemui Fatimah bintu Qais ya dengan membawa 6 gandum. Wa fi riwayatin dan riwayat yang lain fa arsala ila imra'atihi ya Fatimata ya bitatliqatin ya kanat sebagiat min talaqiha. Jadi na'amarakallahu fikum ya diutus seseorang menuju ke pada istrinya ya untuk menceraikan istrinya, di mana cerainya tinggal satu kali kan gitu ya, na'amarakallahu fikum, tinggal satu kali, jadi cerai na'amarakallahu fikum ngutus orang tinggal satu kali ngutus orang kamu dicerai sama suamimu kan gitu ya. Ya khalifat bahmukmu dengan membawa apa? Membawa tadi itu namor gandum. Ya, untuk dikasihkan sama apa? Sama istrinya tadi namor klawikum. Disebutkan dalam riwayat yang dibawa itu 5 sok gandum dan 5 sok namor klawikum tamar. Ya khalifat bahmukmu. 6. Ya khalifatin rahmakumullah. Wa amara laha al-Haris ibn Hisam. Kemudian amara kallahu fikum al-Haris ibn Hisam. Ya. Wa Ayyas ibn Abi Rabi' bi nafaqatih. Namara kallahu fikum. Itu diberikan apa? Nafkah tadi kepada apa? Kepada istrinya, yaitu Fatimah bintu Qais. Dalam riwayat yang lain, namaraka fa'ar salama'ahu bihomsati asa'in bihomsati asa'i tamrin wa khomsati asa'i sa'irin. Ya, ini namaraka lafikum dikirim ya, orang dan bersama dengan orang tersebut membawa 5 sok tamar dan 5 sok sa'ir untuk dikasihkan kepada apa? Istrinya tadi, namaraka lafikum. Ya khalifat rahmatullahi. 6. Fasa khototu. Akhirnya amarakallahu fikum. Ya. Fatimah bintu Qais. Marah. Masa saya dikasih nafkah segini. Amarakallahu fikum. Cuma 5 sok. Penghinaan ini amarakallahu fikum. Kan itu ya. Marah dia amarakallahu fikum. Ya khalifat rahmatullahi. Dalam riwayat dia mengatakan. Mali. Ya. Nafaqatun illa hadza. Kenapa saya dikasih cuma segini? La warakallahu. Cuma segini la warakallahu. Ya. Ya. Wala a'tadu fi manzilikum. Dan saya enggak boleh melakukan masa itu di rumah kalian. Jadi, wis dikasih sakmono, la warakallahu, dikongkon mirih. La warakallahu. Ya. Pergi kamu la warakallahu. Jangan di sini lagi. Kenapa? Sudah. Cerainya sudah. Cerai 3. Khairifat rahmatullahi. Yukalu. Maka dikatakan kepadanya, iya, enggak, memang segitu. Kalau kamu mau ya sudah, segitu. Nah, dan kamu harus pergi dari rumah. Nawarakallahu. Ikhwali fitrah makumah. Nah, disampaikan oleh wakilnya tadi, wallahi ma laki alaina fi syai'. Demi Allah, tidak ada bagian untukmu sedikit pun atasnya. Ya, karena kamu sudah cerai 3, sudah tidak ada hak sama sekali. Silakan amarakallahu fikum pergi. Amarakallahu. Syukur-syukur masih dikasih 5 sok. Amarakallahu fikum. Kan itu ya. 5 sok tamar, 5 sok sa'ir. Ya. Seharusnya enggak dikali sama sekali, sudah enggak ada hak sama sekali. Ya kali fitrah marhamakum. Nah. Di sisi dalam riwayat yang lain, fasyaddatu ala siyafi. Akhirnya aku pun mengencangkan bajuku Nah, barakallahu fikum, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat yang lain, iya. Bahwasanya keluarganya diantaranya adalah Khalid bin Walid datang pula kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, tanya tentang hal semacam itu. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, memang orang wanita yang sudah dicerai tiga enggak ada hak sama sekali. Nah, kemudian takkit lagi sama pihak yang bersangkutan, yakni Fatimah bintu Qais langsung datang kepada Rasulullah SAW. Ya, fadzakara dzalika lahu, dan menceritakan kejadian itu kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, nawarakallahu ikum, kam talaqaki, sudah berapa kali kamu dicerai? Kan itu ya, sudah berapa kali? Ya, qultu salasan, sudah tiga kali ya Rasul. Nawarakallahu, qala sadaqa, benar benar benar keluarganya suamimu. Nah, di mana mereka tidak memberikan apa-apa untuk kamu. Karena kamu sudah dicerai tiga kali. Kali ya? Ya kali bin Rahman Rahman. Laisa laki alaihi nafakah. Nah, kamu sudah tidak punya hak lagi ya untuk mendapatkan nafkah dari suamimu tadi. Karena suamimu telah mencerai kamu tiga kali. Ya kali bin Rahman Rahman. Fa'amara an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Fatimah binti Qais untuk melakukan masa iddah di rumahnya Ummu Syarik. Ya. Khalifah bin Hamam summa qala, kemudian Rasul mengatakan tilka imra'atun ya yashaha ashabi. Ya. Ummu Syarik itu biasa dikunjungi sama sahabat-sahabatku. Ya, kalau kamu di situ nanti dilihat sama sahabat-sahabatku repot nanti. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali bin Rahmah warahmatullahi wabarakatuh. Tapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, inna umma syarik, ya, ya'tiha al-muhajirun al-awwalun. Umma syarik itu biasa dikunjungi sama sahabat-sahabat saya. Dari kalau muhajirin yang apa yang awal-awal. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, i'tadi inda ibni ummi maktul. Kalau gitu, kamu ya jalani masa iddah di rumahnya ibnu ummi maktul. Karena ibnu ummi maktul kan buta. Nah, jadi kalau kamu melepas bajumu, ya melepas himarmu, gak lihat dia. Karena buta. Ya, kalau dia bintah merah. Nah, fa'inna rajulun a'ma, dikarenakan dia adalah seorang lagi yang buta. Tadu'ina siyabaki. Nah, kamu bisa namurakulafikum melepaskan atau meletakkan baju. Artinya ketika antum ganti baju apa, itu enggak sampai terlihat. Kenapa? Dia buta. Berbeda kalau kamu di Musyarik, namurakulafikum. Kenapa? Musyarik itu biasa. Ya, banyak sahabat-sahabat yang mengunjungi, datang ke situ, namurakulafikum. Sehingga khawatir kalau kamu di situ akan banyak dilihat sama laki-laki yang itu namanya. Ya. Ya kali fitnah rahmukum. Lah buktinya amarakallahu fikum ketika melakukan masa iddah saja di situ amarakallahu fikum di rumahnya Ibnu Ummi Maktum saja sudah banyak pelamar kan gitu ya. Ya kali fitnah rahmukum. Nih. Di antara tadi itu namar. Ya kali fitnah rahmukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida halati fa'adanni ini. Kalau kamu sudah selesai masa iddah, kasih tahu sama saya. Ya. Saya kasih tahu laporkan ke saya. Ya. Kata beliau, falamma halaltu dzakartu lahu. Ketika aku telah selesai menjalani masa iddah, aku pun menyebutkan hal itu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Dan aku ceritakan anna Muawiyah wa Bajam khotobani keduanya melamar saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Abu Jam, adapun Abu Jam, fala yadu asahu an atikihi. Beliau ini ya enggak pernah meletakkan namorokulafikum tongkatnya dari bundanya. Ini kinayah namorokulafikum ya. Dalam riwayat yang lain, Abu Jahm minhu siddatun ala nisa. Dia ini terlalu tegas ya dengan wanita. Nawar kalau khalifin rahmukumullah. Nah, dalam riwayat yang lain, ngeh yadribun nisa. Ngeh. Nah, punya nawar kalau fikum kebiasaan seperti itu. Yadribu an nisa. Ngeh. Ini bisa KDR terus nawar kalau fikum ya. Khalifin rahmukumullah. Ya. Atau yang selafat dengan ini. Amma Muawiyah. Adapun Muawiyah. Fasu'lukun la malalahu. Su'luk fakir. Ya, dia itu fakir. Enggak punya harta amara kalau. Wa fi riwayatin. Anna Muawiyah taripun khafiful hal. Namara kalau. Dia itu miskin. Nam. Ngenes kondisinya. Namara kalau. Kondisinya enggak? Ngenes namara kalau. Ikhalifitun rahmakumullah. Nam. Ikhalifitun rahmakumullah. Ini na'warakallahu fikum mengisyaratkan pada sebuah faedah ya na'warakallahu fikum. Bahwasanya beliau ikhwanifitin rahmatullahi wabarakatuh melihat kondisi saat itu. Ya. Ikhwanifitin rahmatullahi wabarakatuh. Padahal Muawiyah ini di kemudian hari dia akan jadi raja ya. Ya. Bahkan khobar jadi rajanya dia na'warakallahu fikum sebelum lahir itu sudah itu. Sudah tahu Amr bahwa Muawiyah itu bakal jadi raja. Sebelum lahir Amaraklawi. Itu dikenal oleh orang Arab Amaraklawi. Ya kalau kita mau bagaimana kisahnya ibunya Muawiyah Hindu Amaraklawi yang sempat menjadi istri salah seorang dari apa? Dari bangsawan Quraisy ya, kemudian dicerai. Karena dituduh berzina. Ya. Khalifin rahmakumullah. Karena gak terima Amaraklawi akhirnya dia datang ke dukun. Kalau dulu kan ya mereka biasa kalau ada muskilah datang ke dukun Amaraklawi untuk apa? Menyelesaikan muskilahnya kan? Berhukum dengan dukun Amaraklawi. Ya khalifin rahmakumullah. Akhirnya Amaraklawi diputuskan bahwasanya dia bersih dari tuduhan. Bahkan dukun tadi mengatakan ya adapun wanita ini dia akan melahirkan seorang raja namanya Muawiyah. Ya. Jadi sudah tahu orang Arab itu Amaraklawi, orang-orang Quraisy sudah tahu Muawiyah itu bakal jadi raja. Ya. Ya khalifin rahmakumullah. Naam. Kan alasannya Rasulullah jangan sama Muawiyah. Dia itu miskin. Amaraklawi. Enggak punya harta, enggak punya duit. Amaraklawi. Ya. Di situ Amaraklawi beliau ayo hanya menang pada kondisi saat itu saja Amaraklawi. Nih, yeah. Padahal mungkin beliau Rasulullah SAW sudah tahu bahwasanya Muawiyah itu bakal jadi raja. Tapi itu tidak dijadikan sebagai apa? Iya, yeah. Sebagai alasan yang Amaraklawi yang mendorong nih yeah, supaya Muawiyah menjadi orang yang tepat, kan gitu ya. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Nah. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan fankihi Usamah ibn Zaid namarakallahu fikum. Maka nikahlah engkau dengan Usamah bin Zaid. Ya. Nah, dan normal namarakallahu fikum merasa sebagai wanita bangsawan ya. Namarakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu namarakallahu fikum dalam hati enggak senang. Masa saya disuruh nikah sama itu ya. Nah, maula bekas budak kan itu ya. Ya kalau fitnah rahmatullah makmumujamain barakallahu fikum. Ya, tapi karena ketaatan dia kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ketundukan dia kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, tetap dia laksanakan. Nah, barakallahu. Ternyata di balik itu semuanya ada kebaikan yang luar biasa. Ya, yang dirasakan oleh Fatimah bin Qais. Disebutkan dalam riwayat ya. Nya Imam Muslim dalam lanjutan lewat itu fakari itu aku pun enggak suka tapi enggak disampaikan ya kan ya fakari itu aku enggak suka ya enggak suka ketika Rasulullah SAW merintahkan aku untuk menikah dengan Usamah tuh kok Usamah sih Amaraklawi ya padahal ya Usamah itu Amaraklawi ya Amaraklawi dari sisi fisik itu beda dengan bapaknya. Ya, dari sisi fisik beda dengan bapaknya. Bapaknya itu kulitnya biasa ya, seperti orang Arab ya, nawarakallahu fikum. Ya. Zaid bin Harithah itu orang Arab, nama Raqlafikum. Cuma dalam suatu kejadian, ya, Zaid bin Harithah di tawanan, akhirnya jadi budak, dibeli sama Hakim bin Hizam, dikasihkan sebagai hadiah kepada Khadijah bin Khuwailid, ya, dan oleh Khadijah dikasihkan kepada Rasulullah SAW, ya, dan pada suatu momen, ya, Rasul mengangkat Zaid bin Harithah jadi putranya. Kan itu ya? Sampai turun ayat untuk mengembalikan anak-anak itu pada bapaknya, dinisabkan pada anak bapaknya, maka Ambaraqlah Zaid bin Harithah pun dinisabkan kepada bapaknya, Harithah. Ya, Khalid bin Rahmah. Secara fisik, fisiknya orang Arab, Ambaraqlah Zaid. Iya. Kalau orang Arab asli itu, enggak ada yang ireng, insyaallah, Ambaraqlah Zaid. Iya. Ya, Khalid bin Rahmah. Bahkan sempat dinikahkan sama Zainab. Iya. Kemudian cerai, iya. Zainab nikah sama Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah nikah sama Ummu Aiman. Ya. Barakatuh Habasah. Ummu Aiman gimana? Ireng geteng. Tapi irengnya Amarakullahu Fikum. Barakah. Dikatakan Barakatuh Habasah. Oleh Rasulullah SAW. Ya. Lahir Usama. Amarakullahu Fikum. Nah Usama ini sempat membuat Rasulullah sedih. Kenapa? Enggak sama dengan bapaknya. Nawarakallahu fikum. Wah, anak sopo kan. Ya kan ibn rahmukum. Kan gitu ya. Tapi menjadi gembira ketika Rasulullah SAW dikasih tahu ada qaif. Ya, qaif itu tukang identifikasi nasab ya. Nawarakallahu fikum. Buatnya Usama betul anaknya Zaid. Nawarakallahu fikum. Ya, Usama ireng. Ya, Zaid nawarakallahu fikum. Biasa orang Arab ya, kuning lah nawarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmukum. Ketika tidur nawarakallahu fikum bareng-bareng gitu. Ya, kata qaif tadi. Ya, hadza min hadza. Hadza min hadza. Senang nawarakallahu fikum. Ya, senang. Ya, kenapa? Betul-betul meyakinkan kalau Usama itu adalah anak Zaid bin Harithah. Apa lebih rahmatmu? Mungkin secara fisik mungkin, waduh kok Usama sih nawarakallahu fikum. Ireng wong iki. Nawarakallahu. Tapi aku lebih rahmatmu karena itu bimbingannya Rasul. Dilakukanlah, dijalanilah. Akhirnya apa ya Khalid bin Rahmah? Ya. Summa qala ankihi Usama. Rasul mengatakan, "Nih, nikahlah kamu dengan Usama." Ya, fanakahtu. Ya. Aku pun menikahinya. Ya. Fa ja'alallahu fi khairan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada Usama ada banyak kebaikan. Ya. Fartabtu. Akhirnya banyak orang yang iri sama saya. Wih, bagusnya. Nah, orang-orang Yopta itu kan iri ya, nawarakallahu. Tapi iri yang bagus ya, nawarakallahu. Kalau hasad itu iri disertai dengan tamani zawali nikmah min ghair. Adanya keinginan agar kenikmatan dari orang lain itu hilang. Nih. Atau bahkan lebih parah lagi berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Itu iri tingkat tinggi, nawarakallahu. Ya. Ya kali bin rahmatullah. Tapi kalau Yopta enggak. Dia ingin seperti itu. Tapi apa? Tapi tidak menginginkan hal itu hilang dari orang lain. Namarakallahu fikum. Nih, di mana Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa bisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ini adalah ghibtah. Namarakallahu fikum. Disebut hasad karena punya kemiripan, sama-sama ingin seperti orang lain. Tapi kalau hasad, nih ada qadrun zaid. Qadrun zaid namarakallahu fikum ada nilai lebih nih dari keburukan. Di mana dia menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain atau berusaha nih agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Tapi kalau itu tidak, yeah. Ya kalau terjadi pernikahan itu dan banyak orang yang iri, wah Ambaraqlah Fikum, yeah, ingin seperti itu. Ya kalau itu rahmatullah, ini kelengkapan Ambaraqlah Fikum riwayat, yeah, semuanya nanti disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya Khalid bin Rahmah rahimakumullah. Nih disebutkan dalam sahihnya nomor hadis 1480. Khalid bin Rahmah rahimakumullah dari hadis ini kaitannya dengan bab wadah. Nih. Ya Khalid bin rahimakumullah. Yaitu bab al-kafa'ah fin nikah, ya. Kesetaraan dalam pernikahan. Dalam pasangan, pada pasangan ikhwani fillah mukmin, yang mu'tabar dalam hal itu adalah al-kafa'ah fid din wal akhlaq, yaitu kafa'ah dalam hal agama dan akhlak. Sehingga kalau ada orang yang datang kepada kamu, ingin melamar putri kamu, atau namara kelafu ibu kamu. Loh, memang ya bisa. Iya, namara kelafu. Misalnya ibu kamu janda, namara kelafu ikum. Iya, atau orang yang maaf, ibu kamu boleh enggak nikah sama saya? Gitu namara. Iya. Dilihat namara kelafu. Oh, soleh. Enggak apa-apa, namara kelafu. Gitu. Atau saudara kamu, saudari kamu. Maka namara kelafu ikum segera. Ya. Jangan kemudian kamu kerja apa? Ya memang betul-betul sih na'barakallahu fikum. Tanya kerjanya apa gitu na'barakallahu fikum. Ya. Qadimatullahumakum. Kamu punya apa? Ya, mobilmu berapa? Rumahmu ada berapa? Ya. Kadang terlalu kalau semacam itu ya na'barakallahu. Kadang-kadang malah menyinggung na'barakallahu. Urung takut-takut, urung apa-apa wis takut mobil, rumah, wis gak jadi. Yang itu na'barakallahu. Ya qadimatullahumakum. Ya, yeah. Tapi lihat, oh kok ternyata orangnya baik, ilmunya luar biasa, zen, ya, yeah. Akhlaknya juga baik, ya, yeah. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segera. Na'barakallahu, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, na'barakallahu. Demikian pula na'barakallahu fikum terkait dengan pasangan, ya, yeah. Istri kita, mencari istri na'barakallahu fikum. Rasulullah SAW mewanti-wanti agar mencari istri yang memiliki agama yang kuat. Jadi memiliki agama itu enggak sekedar pengetahuan. Tahu agama. Yeah. Orang tahu agama belum tentu beragama. Iya yeah, enggak? Yeah. Betapa banyak orang yang tahu agama. Tapi nanti dia tidak beragama. Iya. Yeah. Tahu sekedar tahu. Apa hukum ini? Hukumnya ini tahu semuanya. Na'barakallahu. Tapi dia tidak beragama. Kenapa? Pengetahuannya tidak mendasari dia pada amalannya. Na'udzubillah min dzalik, ini baliyah. Na'barakallahu. Justru mungkin akan semakin merepotkan kamu. Na'barakallahu. Ya khalifat rahmakum. Ketika kamu suruh mungkin dia bisa berkelit dan macam-macam. Na'barakallahu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Rasulullah SAW, "Wadfar bidzatiddin taribat yadak." Ya. Ambil yang punya agama, yaitu yang beramal dengan agamanya. Na'barakallahu fikum. Kalau tidak, na'barakallahu fikum, rugi ya. Rugi ya. Ya, sekali lagi na'barakallahu fikum, al-ibrat bil kafa'ah ad-din wal akhlaq. Jadi hadis ini na'barakallahu fikum diambil berapa faedah yang pertama. Annahu yajibul mustasyar. Bahwasanya wajib bagi orang yang dimintai musyawarah. Dimintai nama rembuk. Nama rakulah fikum. Ayyadkural uyuba fiman ustusyara fihi. Untuk menyebutkan aib-aib pada orang yang na'barakallahu fikum yang dia diminta keterangan untuk dia bermusyawarah dengannya. Seperti Rasulullah SAW na'barakallahu fikum didatangi sama Fatimah bintu Qais minta musyawarah tentang Muawiyah Ibn Abi Sufyan dan Abu Jahm. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW aib-aib. Oh, Muawiyah itu miskin. Na'barakallahu gak punya duit. Na'barakallahu. Jangan. Ngenes nanti kamu. Nih, kalau nikah sama dia ngenes kamu. Na'barakallahu. Nih. Abu Jahm. Wah, dia ini suka mukul wanita. Na'barakallahu. Jangan nikah sama dia. Yang itu ya. Disebutkan aibnya. Dan itu bukan termasuk na'am riba. Dan ini yang di kecualikan oleh Imam Nawawi ya rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin ada 6 perkara yang itu bukan termasuk riba. Jadi kan menceritakan kejelekan orang lain ya. Na'barakallahu, tapi itu bukan termasuk riba. Di antaranya nih al-istisyar. Minta musyawarah. Sudah ya. Ya qul bi rahmah wa rahmah. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Wa huwa idza fa'ala dzalika yakun ma'juran musaban 'ala dzalika sawabul wajib. Dan dia, yaitu seorang mufti atau seorang yang dimintai musyawarah, ketika melakukan hal semacam itu, dia akan diberi pahala. Ya. Na'am warakallahu. Ma'juran musaban 'ala dzalik. Ya, dengan pahala. Ya, melakukan perkara yang wajib. Karena wajib untuk menyebutkan secara jujur. Ya. Sebagaimana antum dianggap khianat nanti. Ketika kamu tahu orang ini jelek, kamu katakan, oh baik, baik, baik. Khianat antum. Dosa. Ya. Ya kalau dibutuhin orang jahatnya pol. Kemudian ada orang namorokloh tanya sama, gimana? Ya cocok gak untuk saya? Wah cocok itu namorokloh, cocok. Nah, ternyata beda namorokloh. Dari apa dari kenyataannya itu dosa nomor. Kalau dibet rahmakum. Faedah yang kedua, khibratun Nabi alaihi salatu wasallam bi ashabi. Ya, pengalaman Nabi alaihi salatu wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Nabi alaihi salatu wasallam tahu. Walaupun posisinya sebagai seorang nabi, seorang pimpinan, seorang pendidik, pengajar, wis macam-macam ya nomor kelafikum. Tapi Khalid bin Thamak belum juga tahu tentang kondisinya sahabat-sahabatnya. Oh, sahabat ini begini, sahabat itu begitu. Nah, barakallahu fikum. Nggih. Ya Khalid bin Thamak rahimahullah. Nah. Khalid bin Thamak rahimahullah. Meskipun dalam kondisi seperti itu, nah, barakallahu fikum, beliau tahu nasabnya, tahu kondisinya. Ya Khalid bin Thamak rahimahullah. Nggih. Ini merupakan ya nam maziahnya Rasulullah SAW dan cocok dan pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dia sebagai utusannya. Mari kita bahas nah. Kayaknya kalau bisa nah barakallahu fikum kita pun demikian ya. Nah barakallahu fikum ya yakunu khabiran bi ahli zamani. Menjadi orang yang banyak paham tentang orang-orang yang hidup zaman kita. Dengan zaman kita. Ya. Ketika kita hidup seperti ini. Nah, dengan banyak santri. Oh si bulan begini. Ya. Upayakan untuk memahami masing-masing teman kita. Karena itu sangat sangat apa? Sangat manfaat sekali. Baik untuk kita sendiri. Bagaimana kita akan bersikap dengan teman kita. Ya orang ini pemarah. Orang ini nah barakallahu fikum. Berdendam. You know, tahu misalnya nah barakallahu fikum. Sehingga kita. Bisa apa? Bisa bersikap yang tepat terkait dengan teman-teman tadi. Ya, gitu ya. Demikian pula ketika antum ditanya. Ya, ditanya. Nawarakallahu fikum. Orang lain tentang si fulan. Si fulan bagaimana? Antum tahu. Karena kamu khabiran. Bi ahli zaman. Nawarakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Annau yajuzu lil hurrati antankihal maula. Hada huwa nawarakallahu. Inti dari bahasa ini. Boleh. Ya. Wanita yang merdeka. Ya. Menikah dengan bekas budak. Boleh. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin. Nam. Ya khadifitullah muhada telun anna rasul alaihi salatu asar alaihi. Wa iya hurratun min qabail Arab. Ya. Ayat Zawwaju Usamah. Ibn Zaid wa huwa maula wa hadha mimma yadullu ala anna al hadits al awwal munkarun. Ini menunjukkan bahwa hadits yang pertama yaitu hadisnya Ibn Umar itu hadits yang mungkar. Kama qala Abu Hatim an khalifu al hadits sahihah. Hadits sahihah. Naam barakallahu fikum. Bagaimana dikatakan oleh Abu Hatim bahwasanya hadits yang pertama tadi itu menyelisih hadits-hadits yang sahih. Kemudian termasuk nam dan ini yang penting nam barakallahu fikum dari faedah hadis ini adalah anal akhlak wat din muqaddamatun ala ghairiha. Bahwasanya akhlak dan agama itu nam didahulukan ya daripada yang lain. Nam artinya pertimbangan yang paling harus didahulukan adalah pertimbangan masalah agama dan akhlaknya kalau kita mencari pasangan ya. Nah, kita enggak nafikan amar kepentingnya duit apalagi sekarang namarakallahu. Ya. Hatta namarakallahu fikum bagus akhlaknya, pintar misalnya. Nek kapan enggak diduit juga nam susah. Ya, cari pasangan. Kan dia. Ya kada bit rahmah orang. Kada bit rahmakumullah. Karena Usamah radhiyallahu anhu aqwa wa anfa binisbati lihadil mar'ah min Muawiyah wa min Abi Jahm. Dikarenakan Usamah itu lebih kuat dan lebih bermanfaatnya bagi wanita ini na'amarakallahu fikum daripada Muawiyah dan Abu Jahm. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Khairi bitin rahmatullah. Kemudian faedah berikutnya, i'tibarul mal fit tarjih. Dianggap harta dalam hal merojihkan. Wah ini sugi, ini kiri. Pilih yang sugi ae, lawaraklah bisa. Dianggap, tapi ikhwalifitun rahmakum yang paling dianggap dan yang paling harus kita utamakan itu masalah akhlak dan agama. Ya syukur-syukur lawaraklah akhlaknya bagus, agamanya bagus, lawaraklah fikum sugi. Wah itu zen lawaraklah fikum. Ya. Yeah. Demikian pula wanita amarakallahu cari. Ya, kalau agamanya ada yang cantik, amarakallahu fikum, nasabnya bagus, nah sugih juga amarakallahu fikum, agamanya bagus. Lah ini nah. Ya, komprehensif nah. Sempurna. Ya. Kada fitnah mukmu. Tapi kalau harus disuruh milih amarakallahu fikum, ya, maka diutamakan agamanya. Kada fitnah mukmu. Faedah berikutnya, muru'atu husnul huluk. Nih, perhatikan, nih, baiknya akhlak. Namarakallahu fikum. Fil khatib, pada orang yang melamar. Jadi itu pertimbangan. Termasuk pertimbangannya harus kita pertimbangkan. Namarakallahu fikum. Nih. Dikauli alaihi salatu wassalam, ama Abu Jahm, nih, fadarrabun linnisa. Ya. Perangi ini kan enggak bagus ya. Ditinjau dari apa saja enggak bagus. Nek apa mau kena sifat ini nang, terkena sifatnya. Wah, suka mukul itu enggak bagus nabar. Ya. Perangai yang apa? Yang enggak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fi dinillah rahmakum. Faedah berikutnya, annau la harja fil hitbah ala hitbatir rajuli idza lam ya'lamul khatib. Ya. Ya kalau itu enggak apa-apa. Ya, menghitbah di atas hitbah orang lain enggak apa-apa. Kalau menghitbah itu enggak saling tahu. Ya, yang jadi masalah itu kalau saling tahu, kenapa? Bisa tempur. Aku disianu namarakallahu. Kok kuncir bocor-bocor namarakallahu kan gitu ya. Tapi kalau enggak ada yang tahu, enggak apa-apa. Ini buktinya namarakallahu. Ya. Ya kalau itu rahmakum. Jadi ini termasuk namarakallahu fikum. Pengkhususan untuk hadis-hadis sebelumnya terkait dengan ya, hitbah, larangan hitbah, namarakallahu fikum, wanita yang sudah dihitbah oleh saudara kita. Itu kalau tahu dilarang. Kalau enggak saling tahu, enggak apa-apa. Namarakallahu fikum. Gitu ya. Ya kali bikin rahmah rahmatullah. Kemudian, faedah berikutnya, Anna Fatimah qalat inna nahat Usamah faghtabut. Namarakallahu fikum. Ya, Fatimah mengatakan, bahwa dia menikah dengan Usamah, maka orang lain pun merasa iri dengan saya, namarakallahu fikum. Ya, fayu'khudhu min hadza, diambil dari sini, masyuratu ahli din wassalah, qad yakunu fiha khairun liman istasar. Namarakallahu fikum. Ya, bermusyawarah dengan orang yang, ya, soleh, namarakallahu fikum. Terkadang, itu, namarakallahu fikum, berdampak baik ya, bagi orang yang minta musyawarah tadi. Ya. Kalau itu dalam kekayaan tuh selesai mungkin dari sini namarakallahu musyawarah. Dengan Ustaz Agus, Ustaz Afif, Ustaz ini saya sudah selesai gimana Ustaz? Ya. Antum saya kemana? Oh, antum ke Abu Usunah saja namarakallahu fikum pasiran sana. Ya namarakallahu insyaallah banyak baikannya. Ya. Namarakallahu. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, faedah dari hadis ini nama rukun an lau yam bagi insan ayu fita ghiro. Nam, fima yara anu a'lam fi minhu. Hada ida askal alil amr nama rukun. Seyogyanya bagi seorang insan untuk berupaya dan berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, berikan faedah kepada orang lain kalau orang lain tersebut tidak lebih tahu dari dirinya. Tapi kalau dia sudah tahu ya enggak perlu. Namarakallahu. Ya. Yang kali witam. Kalau enggak tahu namarakallahu kasih faedah. Jangan pelit-pelit namarakallahu dengan saya memberikan faedah kepada orang lain. Yang kali witam. Dan itu termasuk sedekah namarakallahu kepada orang lain tersebut wallahu a'lam. Abu Amr namanya. Siapakah suami Fatimah binti Qais? Abu Amr ibn Hafs ibn Mughirah. Abu Amr ibn Hafs ibn Mughirah. Disebutkan seperti itu. Siapakah suami Fatimah binti Qais yang diadukan kepada sahabat Umar bin Khattab? Wala, saya nggak tahu. Nah, ketika laki merdeka menikahi wanita budak, apa status anaknya? Namarakallahu. Status anaknya kalau dia tidak mempersyaratkan terlebih dahulu, ya, maka status anaknya ikut ibunya. Ya, ikut ibunya. Tapi kalau dipersyaratkan terlebih dahulu sama apa? Sama tuannya, maka bisa merdeka. Tapi dia harus ngasih namarakallahu menebusnya kepada tuannya. Sudah ya? Makanya enggak boleh. Kecuali ini kapan kau berlepol namu. Dan gak ada yang mau sama dia gak apa-apa. Sama budak namu. Tapi kalau masih bisa. Jangan sama budak. Kan itu ya. Jangan sama budak. Nah, kalau mau gak mau sama budak namu. Bilang sama tuanya. Pak namu. Saya mau nikah sama budak sampean namu. Tapi nanti kalau ya lahir anak saya. Merdeka ya. Ya. Kalau iya. Merdeka nanti namu. Tapi nanti sampean harus apa? Harus bayar sesuai dengan yang diminta sama tuannya. Tapi kalau enggak ada kesepakatan sama sekali seperti itu, maka anaknya ikuti ibunya. Ibunya budak-budak, kasihan kan? Iya, kasihan. Kok dibikin tahu? Gitu ya. Dan apakah ini sama hukumnya dengan seorang merdeka yang mencampuri budak wanitanya dan si budak memiliki beda. Ya, beda. Namarakallahu'alaikum. Ya. Beda kalau itu namarakallahu'alaikum bebas. Itu kan tuanya. Tuanya bebas. Dan ketika melahirkan dari anak tuanya, otomatis merdeka. Paham ya? Karena ini budaknya, statusnya budak orang lain. Bukan budak kamu. Kan itu ya? Beda kalau itu budak kamu. Antum ke pasar, beli budak. Kemudian kamu pakai. Gak apa-apa. Namorok nanti anaknya merdeka. Kan itu ya? Ya kali bikin rahmatku. Tapi kalau ini budak orang lain, kemudian antum nikah sama dia. Namorok lafikum. Tanpa persyaratan terbentuk. Maka anaknya budak. Paham ya? Mullah alam bisab. Sudah itu nanti ya. Nanti ibadah kepada Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.